motoko kende ke atako zalina bisengo pasi zanga katena motema mikolo toko lekisa makanisi makokola posa tozonga mboka mikana boko tindaka bafoto toko monaka epesaka nde mawa na nzoto yango wana boko monaka moke moke tuzongi atutu azosoni epo mobembo toko kendeke atako zali na bisengo mpasi ezangaka te na motema mikolo tokolekisa makanisi makokola posa tozonga mboka mikana boko tindaka bapoto tokomonaka epesaka nde mawa na nzoto yango wana bokomonaka moke moke tuzongi batutu azosoni ebo mawa oyo likambo somo ezali mpe ya solo mobembo toko kendeke atako ozali na bisengo mpasi ezangaka te na motema mikolo tokolekisa makanisi makokola posa tozonga mboka mikana boko tindaka bafoto tokomonaka epesaka nde mawa na nzoto yango wana bokomonaka moke moke tuzongi atutu azosoni epo mosika nazali na poto mama kaka mabanzo na butu na kolala tero mama se makanisi nalingi mpenali ya mpumbwa o mama talo na talo mosapi moko ya etape o mama milidomiomasolo ya butu na ntango ya sanza pembeni na moto ako na poto ezali te mama chacun chez soi atako pomengo poleki nakozonga mboka na ngai kongo ya sheri nakozongela mosika nazali na poto mama kaka mabanzo na butu na kolala tero mama se makanisi nalingi mpenali ya mpumbwa o mama talo na talo mosapi moko ya etape o mama milidomiomasolo ya butu na ntango ya sanza pembeni ya moto ako na poto ezali te mama chacun chez soi atako pomengo poleki nakozonga mboka na ngai kongo ya sheri nakozongela la mort. C'est la danse. Quella. Quella. Quella. Bokananga, na le na le linga na le liye, bongo ya.